بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شرح مرشد. Seseorang musyrik mestilah memiliki empat syarat. Ia bertujuan supaya dia mampu memberi petunjuk kepada orang lain. Di antara sifat musyrik ini ialah membawa manusia ke jalan yang diridai oleh Allah dengan memimpin hati ataupun rohani orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka mestilah memenuhi syarat-syarat tertentu. Bagaimana orang yang membuka klinik mesti ada ilmu mengenai perubatan. Kerana ingin mengubat penyakit-penyakit, maka demikianlah juga yang ingin mengubat penyakit-penyakit hati ada syarat-syaratnya. Maka ada empat syarat yang tersebut. Ialah yang pertama, alim dalam ilmu fardu'ain. Mesti alim dalam ilmu fardu'ain supaya amal ibadat dia tu sah dan amal ibadat dia molek. Macam mana dia nak memimpin hati manusia, macam mana nak memimpin orang pada jalan Allah, sedangkan kalau ibadat dia sendiri pun tidak lepas dari segi fardu'ain ataupun tidak elok dari segi amal ibadat yang mereka lakukan. Maka tidak dapat tidak, yang pertama sifat dia, sifat guru ini mesti alim dari segi ilmu fardu'ain. Maknanya ia ini mahir ataupun alim dalam ilmu tauhid, ilmu taqaf, ilmu tasawuf. Lebih-lebih lagi dalam bidangnya, iaitu bidang tasawuf. Walaupun dia ilmu tasawuf, ahli tasawuf, tapi dia mesti alim dari segi taqaf. Sehinggalah ulama mengatakan setiap ahli sufi itu ahli fiqh, dan tidak semestinya ahli fiqh itu ahli sufi. Jadi nak menjadi ahli sufi yang mendidik rohani orang, mesti dia melalui jalan fiqh dan dia alim bagi ilmu fiqh. Dan orang yang alim ilmu fiqh dan juga tasawuf mesti alim dari segi ilmu tauhid. Maka tidak dapat tidak dia alim dalam ilmu fardu'ain. Yang kedua, arif billah, mengenal Allah Taala. Sehinggakan dia boleh membawa manusia supaya orang lain pun mengenal Allah Ta'ala. Dengan arti kata, merasa gerun. Membawa manusia, sehinggalah manusia itu gerun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehinggakan ulama mengatakan, ayat innama yakshallaha min ibadil ulama. Hamba-hamba aku yang takut kepada aku adalah ulama-ulama. Yakni, ulama-ulama yang musyrik, yang memimpin manusia supaya takut kepada Allah. Maka ulama di situ adalah ulama sufi. Di antara tafsiran ulama sufi mengatakan ada ulama di situ, ada ulama tasawuf yang membawa manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia arif billah, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mempunyai ilmu dan pengalaman tentang jalan penyucian jiwa serta cara mendidiknya. Dan guru musyrik itu, dia ini ada ilmu. Bukan saja ilmu, ada pengalaman. Pengalaman mengenai penyakit-penyakit hati. Dia boleh tahu dengki macam mana. Boleh jadi dia pernah lalu penyakit dengki pada diri dia, tetapi dia sudah dapat tahu setelah gurunya mentarbiah dia, ini caranya, kamu ini hasrat dengki, ini latihan dia. Latihan sufi ini pula sebenarnya kadang-kadang kita tidak mampu menanggungnya. Kadang-kadang guru sufi memalukan kita ataupun cuba menghilangkan kesombongan kita. Macam-macam disuruhnya, disuruh khidmat. Imam Ghazali disuruh khidmat dengan membasuh kandang kuda. Imam Ghazali nak menyucikan hatinya. Ashibli disuruh menjadi sedekah, orang sedekah selama 5 tahun. Maka demikianlah penyucian-penyucian yang dilakukan oleh guru musyrik. Mereka lakukan ini bukan apa, bukan nak mengaikan anak murid dia, tetapi adalah nak membersihkan jiwanya daripada sifat-sifat keji. Dan dia seorang guru, guru musyrik, sebagaimana doktor pakar. Doktor pakar berbeza dengan doktor biasa. Doktor biasa kalau tengok penyakit kulit lalu diberi obat supaya sapu kulit. Tetapi doktor pakar dia tengok kulit ini ada gatal-gatal, lalu dicek darahnya. Dia cek darah lalu dia beri obat. Dia pun ambil darah, dia beri obat. Dan dia melihat dalam darah tadi, ini kesan daripada darah. Tetapi doktor biasa ini kesan kulit biasa saja. Lalu diberi obat sapu saja. Obat satu. Ada hukum pakar, doktor pakar dia tengok penyakit, dia tak tengok dah pada obat-obat sapu ni. Dia tengok pada darah saja. Dia tengok ikut dalam saja. Dan hak dalam ini lah kadang-kadang obat ni lebih berkesan daripada luar ni. Dan luar kadang-kadang macam-macam obat, jumpa obat ni tak jadi, mari obat lain pula tak jadi, semuanya obat sapu luar saja, tidak jadi. Kerana apa? Kerana puncanya di dalam. Jadi demikianlah guru mursyid, dia membersihkan punca, punca penyakit manusia. Ha, puncanya pada apa? Pada hati. Ini tugas guru mursyid, membersihkan hati-hati manusia. Maka dia dah dapat tidak, dia mesti ada pengalaman. Dia bersumpah dengan guru dia, ataupun dia dididik, dia tabiah, disuruh khidmat oleh gurunya adalah untuk mendidik hati dia, sehingga kan dia dapat merasai ataupun memahami penyakit-penyakit yang halus-halus, penyakit-penyakit hati, hasil daripada tabiah guru dia. Maka macam mana dia nak mendidik orang kalau dia sendiri tidak dididik oleh orang lain? Ah, orang yang tidak pandai bermain bola, macam mana dia nak ajar orang main bola? Yang dia sendiri pun tidak ada pengalaman, tidak pernah masuk di medan, di padang bola, tidak pernah masuk, tapi dia nak jadi jurulatih, tidak boleh. Maka demikianlah guru mursyid, dia mesti ada pengalaman, mesti ada ditabiah oleh gurunya. Gurunya menyuruhnya berkhidmat, gurunya menyuruh dia bersuluk, gurunya menyuruh dia berzikir, gurunya menyuruh dia bersumpah dengan gurunya. Ini semua kesan tabiah. Hasil daripada itu, dia mestilah mendapat kebenaran daripada guru, dan guru dia melihat kamu ini orang yang boleh mentabiah orang lain. Bukan saja-saja, bukan kita lantik saja. Siapa nak tabiah kumpulan kita, kita pakat lantik. Orang yang mentabiah itu pun tidak ada pengalaman di tabiah, dia tidak akan berjaya mentabiah ataupun mendidik. Kerana guru mursyid ini tugasnya mendidik, bukan mendidik jasmani, tetapi mendidik rohani manusia. Apabila rohani itu sehat, nafsu jasmani pun akan menjadi sehat. Dan kadang-kadang jasmani aja sehat, tapi rohani itu penuh dengan penyakit-penyakit. Rohani itu penyakit, jasmani sehat, tetapi dalam rohaninya penyakit ujub, sombong, takabur dan sebagainya. Siapakah gurunya? Siapakah doktornya? Siapakah pengubatnya? Pengubatnya tidak lain adalah guru mursyid. Dan guru mursyid itu, syarat yang keempat, mesti mendapat keizinan daripada syekhnya untuk memberi irsyad, dengan arti kata membawa petunjuk manusia. Tapi perlu difahamkan, yang memberi petunjuk adalah Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Aku tidak boleh, kamu tidak boleh memberi petunjuk wahai Muhammad. Tidak boleh memberi petunjuk, tetapi Allah Ta'ala lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang ia sukai. Ingat, sebenarnya syekh tidak boleh beri petunjuk pada kita. Syekh hanya tunjuk jalan saja pada kita. Lalu kalau dia tunjuk jalan, jalan pergi Kuala Lumpur di sini, lalunya ikut ni, ikut lebuh raya sini ataupun ikut jalan pantat, tapi kita pergi jalan Kelantan. Kita pergi ke jalan Kelantan, mana tahu sampai Kuala Lumpur ni. Pergi je. Sebab apa jadi macam tu? Sebab kita tak ikut petunjuk. Kita tidak mengikut apa yang di jalan yang ditunjukkan oleh guru tadi. Akhirnya tidak sampai kita kepada Allah. Jadi bukan guru itu yang menyampaikan kita kepada Allah, tapi guru itu hanya menunjuk jalan, dan kita ikut kesan-kesan dia, tabiah-tabiah dia. Lalulah insya-Allah akan sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dapat tidak, guru tadi nak mentabiah tadi, mesti guru tadi ada keizinan daripada syekhnya untuk menyampaikan irsyad, memberi irsyad ataupun mentabiah manusia. Guru mursyid ini sebenarnya dia dapat ijazah ataupun dia dapat petunjuk ataupun dia dapat sanad daripada gurunya untuk memimpin hati manusia. Itulah mursyid. Kalau dia saja-saja je tidak ada, tidak boleh. Dia tidak boleh nak ajak orang bersuluk dengan dia sedangkan dia tidak dapat ijazah daripada gurunya. Dia tidak boleh memberi zikir-zikir yang tertentu kepada anak buahnya kecuali dapat ijazah daripada gurunya. Maka gurunya telah mentabiah dia. Setelah dia dapat pengalaman dia tabiah, lalu dia mentabiah anak murid dia. Maka dia dapat daripada mana? Dapat daripada syekh. Maka dia diberi izin oleh gurunya, lalu dia mendidik hati-hati manusia. Dia inilah yang dikenali dengan mursyid, kerana cukup syarat yang keempat, yakni mendapat petunjuk ataupun keizinan daripada syekhnya ataupun gurunya. Baik, kita balik kepada syarat yang pertama. Mestilah, dia kata, seseorang mursyid mengetahui perkara-perkara fardu'ain, seperti hukum hakam sembahyang. Hukum hakam sembahyang mesti dia tahu, mesti dia lepas mengenai bab sembahyang. Dia pun mahir mengenai ilmu sembahyang. Begitu juga dengan ilmu puasa, begitu juga dengan zakat. Sekiranya dia seorang yang mempunyai harta yang cukup nisab, maka dia hendaklah mengeluarkan zakat. Ini bermakna guru mursyid kadang-kadang dia ini seorang peniaga, tapi dia mursyid. Al-Imam Ghazali selepas dia sembahyang dengan adik dia, adik dia mufarakah dia sembahyang, sebab dia membaca ayat yas'alunaka 'anil mahid. engkau orang bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid, lalu di dalam hatinya membahaskan tentang haid. Ha, maksudnya tengah semayang. Lalah, dia orang alim fiqh. Dia membahaskan tentang haid, tapi adik dia ini seorang yang kasyaf. Dia tengok di tubuh abang dia ini ada darah. Di tubuh abangnya ada darah, lalu dia mufarakah. Lepas daripada dia semayang, tengok adik dia mufarakah pada dia, tidak semayang bersama dengan dia. Lalu dia bertanya adik dia, selepas dia mengadu kepada ibunya, tanya adik dia. Adik dia pun menceritakan tentang jalan tasawuf, lalu suruh pergi belajar. Belajar dengan siapa? Mursyidnya di antaranya siapa? Pergi belajar, di antaranya orang tukang kasut. Orang tukang kasut tu yang menunjuk mentahbiah dia. Mentahbiah dia. Jadi tidak semestinya dia ini orang yang berkhidmat, tidak kok. Kadang-kadang dia menjadi mursyid. Dalam waktu yang sama dia bekerja. Begitu juga dengan Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mursyid dia Syaiban. Syaiban itu siapa? Syaiban itu kerja dia gembala kambing. Sehingga kan Imam Syafi'i ambil ilmu dengan dia. Orang kata, apalah kamu Syafi'i? Belajar apa dengan orang gembala kambing? Kata Imam Syafi'i, dia mengetahui ilmu yang aku tidak ketahui. Dia pun belajar dengan Syaiban. Jadi di sini mengatakan bahawa guru tadi yang paling penting dia ada ilmu. Kemudian dia berpuasa, dia mahir tentang ilmu puasa, zakat, tentang puasa, tentang zakat. Dan sekiranya dia mempunyai harta yang cukup, nisab dia akan mengeluarkan zakatnya. Juga hukum-hukum muamalat. Kalau dia peniaga, dia tahu bab muamalat. Yang ini halal, yang ini haram. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini riba hukumnya. Ini jualan ini sah, jualan ini tidak sah. Maknanya dia bukanlah orang yang dia pegang hakikat saja, siapa tidak ambil berat hal duniawi, tidak. Dia berjalan atas syariat, tetapi hatinya tak bergantung dengan Allah Ta'ala. Hatinya sentiasa dia mengingati Allah, berzikir dalam waktu sama mendidik anak-anak murid dia. Maka dia kata, dan jual beli sekiranya dia seorang peniaga, kalau dia peniaga pun dia boleh jadi guru mursyid. Maknanya serta banyak lagi perkara lain yang termasuk dalam fardu ain, perkara-perkara yang berkaitan dengan fardu ain, dia mesti alim untuk menjadi guru mursyid. Mursyid juga hendaklah seorang yang alim tentang akidah tauhid ahli sunnah wal jamaah. Mestilah akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Perjalanan yang benarlah perjalanan ahli sunnah wal jamaah yang tauhidnya berpegang dengan Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Maturidi. Berpegang dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dan mengetahui apa yang wajib, dia tahu apa yang wajib dan apa yang harus, apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah secara ringkas dan juga secara terperinci. Tengok orang mengajar, dia mengajar tasawuf, mendidik hati orang. Tauhid dia alim. Fiqh pun dia alim. Hanya menonjol bagi dirinya adalah orang yang ahli sufi. Tapi sebenarnya fiqh dia alim. Satu ketiga, Habib Umar, dia menyampaikan ilmu. Dia mengajar tasawuf. Ada seorang ulama. Ulama kata silap nama Syekh Khatib. Syekh Umar Khatib. Dia ni alim fiqh. Jadi bila dia tengok kuliah Habib ni, tidak pernah membahaskan fiqh. Tasawuf. Tidak pernah membahaskan fiqh. Cakap tak tahu tasawuf saya. Lalu dia mengkritik. Dia menyangkakan Habib ini jahil mengenai fiqh. Apa ni tasawuf semua? Dia mengkritik daripada jauh. Bila dia mengkritik daripada jauh, akhir sekali nak adakan perdebatan bab fiqh. Jadi dia tidak takut sebab Habib ini cakap tasawuf je. Cakap tasawuf saja nak bahas mengenai fiqh. Lalu dia buat pertemuan. Apa dia kata? Dia ajak pertemuan, berbincang, berbahas, bermujadalah dan sebagainya. Dia kata kalau lah Habib Umar kalah, Habib Umar mesti kena jadi anak murid dia. Tapi kalau dia kalah, dia akan jadi anak murid Habib Umar. Itu bagus. Tawar-tawar sikit pun ada juga. Kalau kalah, tak apalah. Mula lebih alif pada aku. Maknanya. Lalu berlaku perdebatan. Dia tidak sangka langsung yang Habib Umar ni mahir ilmu kata. Mahir. Lalu dia pun datang ke hujah. Habib Umar menjawab dengan dalil Quran, hadis semuanya. Terpegun dia menjawab. Jauh ilmu kata pun tak nak lawan dengan Habib Umar. Yang selama ini dia menyangkakan bahawa dia ini adalah ahli fiqah, Habib ini apalah tak tahu fiqah pun tak pandai. Akhir sekali tunduk dia kalau di depan tu. Dan sampai sekarang dia belajar dengan Habib Umar, menjadi anak murid Habib Umar. Lalu dia kata di sini, dia ini musyrik, tapi dalam waktu yang sama ilmu fardhu ain dia alim. Bukan dia tidak alim dalam bab ilmu fardhu ain. Bahkan dia boleh huraikan secara ringkas dan boleh huraikan secara mendalam, secara terperinci. Begitu juga terhadap para Rasul alaihi wassalatu wassalam dan seluruh rukun Islam, dan dia juga sampai kepada benar-benar kasih kepada Nabi, memahami mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wassalam dan juga dengan seluruh rukun iman, mengenai akidah dan mengenai akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah pewaris Rasul. Siapa? Guru Mursyid adalah pewaris Rasul. Bukan sebarang ulama yang kita katakan pewaris Nabi ini. Pewaris Nabi ini adalah ulama-ulama yang mursyid, yang memimpin manusia pada jalan yang benar, memimpin rohani manusia supaya rohani manusia tercabut sifat-sifat mazlumah dan diisi dengan sifat-sifat mahmudah. Ini dia tugas guru mursyid. Jadi guru mursyid dia alim mengenai ilmu fardu'ain. Yang kedua, syarat guru mursyid ini mestilah arifillah, mengenal Allah setelah mengetahui akidah secara ilmiah, secara fakta dan juga secara dirayah, secara huraian. Secara fakta pun dia boleh, secara huraian yang mendalam pun dia boleh. Sepatutnya seorang mursyid itu hendaklah benar-benar mantap tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia mantap mengenai pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Boleh dihuraikan mengenai akidah. Akidah mengenai ketuhanan, kewujudan Allah, sifat yang wajib bagi Allah Taala, boleh dihuraikan secara mendalam. Sehingga terpegun manusia apabila mendengar huraian tentang akidah dia. Bahkan dalam tasawuf yang diajar ataupun dalam memimpin rohani, bukan saja memimpin rohani, bahkan memasukkan kalimah Allah Ta'ala di dalam hati melalui akidah yang dipelajari melalui ilmunya dan melalui ahwal dia. Ahwal ni dengan arti kata perilaku dia. Lalulah dia kata mantap mengenai akidah Ahli Sunnah wal Jamaah secara amali, yakni secara praktikal. Pergerakan dia bergerak Ahli Sunnah wal Jamaah, dan juga secara zauqi. Zauqi ni perasaan dia, ataupun maknanya hati dia, pegangan hati dia, rasa manis dengan Allah Ta'ala. Akidah dia begitu mantap sehinggakan hati dan ruhnya mampu menyaksikan kesahihannya. Sehinggakan kita tengok hatinya, kita tengok pergerakan dia, memang dia bergerak di atas jalan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia pun duduk dalam badan zauq kepada Allah, merasa syuhud kepada Allah, melihat Allah Ta'ala berjalan di atas di atas kebenaran. Inilah dia guru mursyid. Maka tidak dapat tidak kita dapat menyaksikan kesahihan dia dengan ruh dia, dengan cara dia, dengan akhlak dia, dengan ahwal dia dan sebagainya. Dan dia juga menyaksikan bahawa Allah Ta'ala itu satu pada zat, berpegang dengan wujudiah. Tauhid ni dia ada tiga. Tengok, tauhid dia ada tiga. Yang pertama tauhid i'tiqadiyah. Tauhid i'tiqadiyah yang kita belajar tauhid sifat 20 i'tiqad. Allah Taala duduk, Allah Taala ini wujud. Wujud Allah Taala itu wajib wujud. Wujud Allah Taala laisa kamitslihi syai'un. Tidak bersama dengan Allah Taala sesuatu, tidak sekutu bagi Allah Subhanahu wa Taala. Wujud Allah Taala itu wujud, bukan wujud isnadi, bukan wujud majazi, bukan wujud seperti wujudnya bayang-bayang, dan bukan wujudnya seperti wujudnya anak dengan adanya kedua ibu bapa. Bukan wujud dengan disebabkan sesuatu yang menciptakan atas dia. Bukan wujud ada permulaan, bukan wujud ada akhirnya, bukan wujud seperti nur, bukan wujud seperti jirim, bukan wujud seperti jisim, bukan wujud seperti angin, bukan wujud seperti udara, bukan wujud dengan arti kata tidak nampak dengan mata kasar sahaja, bahkan tidak dapat merasa, tidak dapat menggambarkan kewujudan Allah. Itulah Allah. Kita tak kata Allah Ta'ala macam mana, tak tergambar, tapi wujud Allah Ta'ala itu dan wujud Allah Ta'ala itu terkesan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang kita melihat ini kesan daripada sifat Allah. Belum lagi Allah, ini kesan daripada sifat Allah Ta'ala adanya alam ini. Lalu dihuraikan mengenai wujud Allah Ta'ala, mengenai sifat-sifat Allah Ta'ala, dan dia mengetahui bahawa sifat Allah, memahami, bukan saja faham, bahkan dapat melihat sifat. Bagaimana dapat melihat sifat? Kita ni nampak, kita tengok nasi, kita kata nasi, tapi mursyid zauqiyah, dengan zauqiyah yang dia ada, dia tengok nasi itu dia kata razak, yang memberi rezeki. Bila dia makan saja, dia lihat, dia dapat merasakan kudrat Allah, dapat merasakan iradat Allah, dapat merasakan rahim Allah, kasih sayang Allah Ta'ala kepada dia. Sehingga bila dia makan saja, dia melihat inilah sifat Allah Ta'ala yang ditajallikan kepada dirinya. Jadi nak beritahu, dia ini adalah orang yang benar-benar memahami sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka dia kata Allah Ta'ala itu pada zat, pada sifatnya dan pada perbuatannya. Ini kita tahu hari ini itiqadiyah. Itiqadiyah ini tauhid dari segi apa? Dari segi pegangan, itiqad. Allah Ta'ala dari segi sifatnya macam mana? 20 sifat wajib, 20 mustahil, satu harus. Kemudian dari segi apa? Kena tahu pula dari segi zat Allah, sifat Allah. Dan juga dari segi afal Allah Ta'ala. Dan ditambah lagi asma Allah Ta'ala. Itu tahu. Sekadar kita tahu macam itu dipanggil itiqadiyah. Jatuh tauhid yang kedua dipanggil tauhid syuhudiyah. Tauhid syuhudiyah ni terbuka pada mata hati. Bila melihat nafsi itu, dia tengok nafsi itu, dia kata Allah. Allah Ta'ala lah yang memberi nafsi kepada dia. Bila Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memberi nafsi kepada dia. Itu dia panggil syuhudiyah. Melihat mata hatinya, syuhud ni mata hatinya terbuka, nampak pada Allah Ta'ala. Jadi tak ada apa-apa, apa-apa yang berlaku tu datang daripada Allah. Yang Nabi sebut dalam hadis, dia kata, ajib sungguh orang yang beriman. Apabila diberi musibah, sabar. Apabila diberi nikmat, syukur. Ini orang yang syuhudiyah. Beri musibah Allah. Dia boleh sabar. Dan diberi nikmat, dia bersyukur. Dia nampak Allah Ta'ala. Ini iktifat syuhudiyah. Jadi kita ni, ini tauhid syuhudiyah, kita mesti melepasi iktifadiyah, pergi kepada syuhudiyah. Mesti kena pergi kepada syuhudiyah. Biar nampak kepada Allah Ta'ala. Biar hati kita nampak Allah. Jadi perlu macam mana? Perlu dizikirkan hati kita. Perlu dibanyak-banyak sebutkan nama Allah. Sampai kepada pekat ketiga, dia panggil tauhid wujudiyah. Tauhid wujudiyah ni sehingga terlupa dirinya. Sudah tidak nampak lagi dia. Dia nampak Allah Ta'ala semata-mata. Dia nampak Allah Ta'ala semata-mata. Jadi kalau tauhid, kalaulah katakan, kalaulah tauhid syuhudiyah, dia tengok pokoknya baru dia nampak Allah. Tauhid wujudiyah, dia nampak Allah baru nampak pokoknya. Dia nampak Allah Ta'ala dulu baru nampak pokoknya. Jadi syuhudiyah nampak pokoknya baru nampak Allah. Hal satu lagi, nampak Allah baru nampak pokoknya. Maka itulah gambaran dia. Jadi nak beritahu, ia pun alim mengenai ilmu ini. Tahu dia. Dan tauhid dia bukan sekadar itiqadiyah. Tauhid dia sampai kepada syuhudiyah dan wujudiyah. Dan dia kata di sini, mengetahui tentang hadrat, nama-nama Allah Ta'ala, memahami tentang nama-nama Allah. Sebab tu saya katakan tadi, kalau dia menampak makanan, dia kata raza, ini raza, iaitu Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Dia nampak macam tu. Secara zauq, secara perasaan hati dia, ataupun rasa dia. Dan juga syuhud. Syuhud ini adalah terbuka mata hatinya. Penglihatan mata hati. Serta mengembalikannya kepada hadrat yang menghimpunkan segalanya. Apa-apa yang dia dikembalikan kepada Allah. Ini musyrik. Hadrat yang berbilang-bilang itu tidak menjadi kesamaran kepadanya. Kerana berbilang-bilang hadrat tidak menunjukkan kepada berbilang-bilang zatnya. Jadi nak beritahu apa-apa, dia kata hadrat yang berbilang-bilang. Yang berbilang-bilang itu tidak menjadi kesamaran kepadanya. Kesamaran kepadanya kerana berbilang-bilang hadrat itu tidak menunjukkan kepada berbilang-bilang zat. Zat Allah Ta'ala satu, sifat je banyak. Zat Allah Ta'ala itu satu, afal Allah Ta'ala itu banyak, tapi zat tetap satu. Zat Allah Ta'ala tetap satu. Dan dia benar-benar memahami mengenai ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah yang dikenali dengan arif billah. Sampai kepada, dengan arti kata orang arif billah ini, dia sampai kepada tauhid syuhudiyah dan juga tauhid wujudiyah. Dan syarat yang ketiga, dia mestilah seorang yang telah menyucikan dirinya melalui murabbi mursyid. Mursyid yang mendidik manusia. Dia pun dididik oleh mursyid. Dididik oleh mursyid, mempunyai pengalaman tentang martabat-martabat nafsu. Mursyid ini adalah orang yang mahir dalam bab ilmu nafsu. Kalau mahir bab bagian penyakit-penyakit, ini doktor-doktor. Mahir bagian obat-obat, ini farmasi, ahli farmasi. Mahir bagian bedah, ini pakar bedah. Ini doktor pakar bedah. Maka dia ada bidang-bidang. Mahir bagian enjin kenderaan, ini mekanik. Bagian pembinaan rumah-rumah, ini kontraktor. Dibimbing bersama dengan konsultan dan sebagainya. Dia ada bidang masing-masing. Bidang masing-masing. Apakah bidang mursyid? Bidang mursyid ini mempunyai pengalaman dan memahami tentang martabat-martabat nafsu. Dia boleh tahu kita ini nafsu yang macam mana. Kita ini, nafsu amarah. Cara matikan nafsu amarah, cara didikan dia macam ni. Cara didikan dia macam ni. Sebab tu tak heran yang saya cerita Ashibli, bekas Gabenor dahulu. Dulu Gabenor lain. Dia punya nafsu dia tinggi. Lalu dididik cara macam ni, nak matikan nafsu dia. Ini guru musyik. Guru musyik dia tahu, dia bidang dia. Begitu juga dengan doktor, dia tahu obat mana nak makan. Kalau salah beri obat, habis rosak orang. Rosak habis dia daripada yang sepatutnya sihat menjadi-jadi penyakit. Kerana salah memberi obat. Maka musyrik pun begitu. Dia mesti mahir. Dan dia ada pengalaman. Pengalaman. Orang yang nak jadi doktor, boleh ke? Dia saja-saja je nak jadi doktor. Tak boleh. Mesti dia kena belajar ilmu perubatan. Mesti kena belajar ilmu perubatan. Ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun. Okey, kamu nak belajar bahagian dia. Bahagian mata. Nak jadi pakar mata. 6 tahun belajar sebagai contoh. Bagi apa? Kamu nak belajar bagi apa? Nak jadi pakar bagi penyakit kulit? Pergi belajar 4 tahun sebagai contoh. Saya nak bagi yang bedah. Bedah bagi apa? Bedah bagi yang penyakit dalam perut ni. Maka pergi belajar 8 tahun. 8 tahun dia kena belajar. Sehinggakan dia dididik oleh guru dia. Cara nak bedah orang penyakit macam ni tak boleh. Main kerak-kerak gitu dia mati kawan. Cara nak meluah dada nak tubik pulak ni, jantung-jantung berlubang ni. Kamu pakar bagi jatuh berlubang. Kerjamu takung ke jatuh berlubang. Macam mana nak keluar jantung? Pakar main tarik-tarik semua macam ke tarik saya kereta mati kawan. Maknanya ada cara dia. Sehingga kan orang ni alim. Cara nak cabut dia macam ni. Nak buat keluar ni. Kamu bahagian dia bahagian bidang pakar senjor gitu mati kau kawan. Maka ada cara-cara dia. Ada cara-cara dia. Dan cara dia boleh terus jadi bidan begitu? Tidak. Kecuali dia akan belajar ilmu pembidanan. Dia akan belajar ilmu pembedahan. Dia akan belajar ilmu mengenai penyakit-penyakit yang dia belajar tadi. Untuk dia nak menjadi. Untuk dia nak merawat tadi. Maka demikianlah. Tidak boleh jadi guru musyik. Kecuali kena dididik oleh Syekh Murabbi. Kena ada Syekh yang mendidik dia. Lihatlah orang yang tidak ada musyik. Hidup dia umat ambil. Kadang-kadang tak boleh. Cuma kerana tidak ada orang yang mendidik hati dia. Kadang-kadang dia lalai, dia pun tidak sedar dia lalai. Lalulah guru musyiklah yang menarik hatinya. Supaya ingat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikianlah. Orang yang mendidik tadi mesti orang yang mahir dalam bidang mendidik nafsu tadi. Maka dia ada pengalaman tentang mutabak-mutabak nafsu ataupun penyakit. Penyakit itu penyakit nafsu dan juga was-was dalam nafsu tadi, dia pun mahir dalam ilmu tadi. Arif tentang taktik dan tipu daya syaitan. Dia tahu tipu daya syaitan. Jangan. Lalu disebut dalam satu kitab, guru musyrik kadang-kadang bila orang tu datang jumpa dia mencerita tentang kehebatan dia. Saya mimpi berjumpa dengan orang ni, mimpi orang ni, orang ni. Lalu guru musyrik kata, aku tahu kalau aku akan, dia menyuruh kepada aku mencerita, kamu menceritakan ataupun memberitahu kamu ini makam hebat, orang yang hebat dapat berjumpa orang soleh dalam mimpi-mimpi dia. Ini adalah tipu daya. Lalu guru musyrik pun mendiamkan diri sendiri. Dia tidak memuji, dia tidak apa-apa kerana dia tahu boleh merosakkan anak murid dia. Boleh merosakkan anak murid dia. Dan itu tipu daya, dia dapat tahu tipu daya. Tipu daya ini, tipu daya daripada syaitan, tipu daya daripada nafsu. Dia dapat tahu, bahkan dia boleh beritahu kepada anak murid dia. Itu nafsu, tinggalkan. Itu tipu daya syaitan, tinggalkan. Kenapa kamu sudah tidak mahu lagi? Kenapa kamu tidak mahu berdakwah? Nanti orang puji saya jadi sombong. Jadi saya nak lari sama orang jadi sombong. Kata guru musyrik, itu tipu daya syaitan. Kerana syaitan tidak mahu kamu menyebarkan ajaran Allah Ta'ala. Baru dia terletak. Kita ingatkan kita nak lari itu. Untuk selamatkan hati kita. Rupanya itu tipu daya syaitan. Dan siapa yang tahu? Guru musyrik. Guru musyrik tahu. Dia ada alat dia. Alat dia apa? Basirah pancaran mata hati. Sebagaimana doktor pakar dia ada alat. Alatnya alat scan. Alat scan. Dia pun scan. X-ray tadi. Ada puting dalam dada. Ada jarum sebatang duduk dalam. Dia ada alat scan. Maka itu alat doktor-doktor pakar. Dia melalui scan. Melalui alat-alat canggih. Maka guru musyrik dia ada scan dia. Scan dia dengan pancaran basirah mata hati dia. Dia tengok dengan pancaran mata hati dia. Ini anak murid ni. Rosak. Cara dia macam ni cara dia. Tidak boleh puji dia. Tidak boleh suruh buat amalan banyak-banyak. Kerana dia ni jenis ujub dengan amalan dia. Jangan. Berhentikan dia buat amalan. Lalu saya kata, jangan lagi sembahyang tahajud. Dia pun pelik. Bapa tak bagi sembahyang tahajud? Padahal guru dia baca dah. Guru dia baca dah. Kamu ini kerana sembahyang tahajud, kamu ujub. Ha, jangan lagi sembahyang tahajud. Habis tu nak buat macam mana? Zikir lagi, zikir. Tahajud, berhenti tahajud. Zikir. Ha. Lepas tu, buat baca Quran. Jadi jangan banyak-banyak baca Quran. Baca sikit-sikit saja. Kenapa? Kerana Quran dengan Quran dia ujub. Dia rasa dia ni bagus baca Quran banyak. Tapi guru dia. Dan guru dia tidak larang juga meninggalkan ibadah. Jadi kadang-kadang hanya guru dia menjaga saja hati-hati manusia. Ini payah guru musyrik. Tapi payah kita nak mencari guru musyrik. Tidak dapat tidak. Berdoa pada Allah supaya Allah Ta'ala tunjukkan kita guru musyrik. Siapa yang jumpa guru mursyid, insyaAllah dipimpin oleh gurunya sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana tak jumpa guru mursyid, perjalanan ilmu kita tidak sampai kepada Allah Taala. Selagi mana tidak berjumpa guru mursyid, hati kita tidak dapat dididik. Belajar 10 tahun pun hasad dengki saya nak buang. Kenapa? Tugas buang guru mursyid, buang ni adalah guru mursyid. Kita tak akan nak berobat-berobat, doktor pakar menjemput. Dan jumpa doktor pakar, jantung berobat. Pergi berobat ni, cara-cara dia macam ni. Sekejap saja. Mari kita tengok. Maka dia kata, tipu daya syaitan mengetahui perkara-perkara yang membinasakan yang terdapat pada setiap peringkat perjalanan, dan dia tahu perkara-perkara yang membinasakan dalam perjalanan kita, ibadat ni kita tak boleh lari kadang-kadang. Mari ujuk, mari takabur, mari riak, mari sombong. Ini penyakit-penyakit ni. Lalulah guru mursyid ni ibarat mencabut duri-duri yang ada di kebun-kebun, ada di pokok-pokok, ataupun membuang ulat-ulat yang ada di pokok-pokok, ataupun di tanaman-tanaman. Jalan-jalan, ada ulat pula, buang ulat. Buang ulat, dia tidak akan membiarkan. Dia tugas dia macam tu. Kerana dia tahu benda ni binasa. Nampak ulat. Kalau dia biarkan binasa, dia buang ulat tadi. Supaya pokok tadi pun, tanaman tadi, sayur tadi akan jadi mekar, jadi molek saja. Begitulah orang. Yang guru mursyid tadi, dia tak biarkan. Hati ini sudah rosak. Lalu dia buang penyakit-penyakit dengan tabiah yang dia belajari daripada guru mursyid. Lalu dia tabiah. Menyelamatkan perkara yang membinasakan. Juga mengetahui jalan-jalan untuk mengubati setiap perkara tersebut mengikut kesesuaian keadaan seseorang individu serta kedudukannya. Dia tengok atas keadaan. Dia dalam mendidik, dia tengok ada anak murid ni dia boleh buat buat didikan macam ni, ada anak murid tak boleh, kena cara perlahan-perlahan. Maka ini adalah kebijaksanaan mursyid. Mursyid saja dapat mengetahui cara-cara mendidik hati-hati manusia. Dan syarat keempat, mursyid mestilah seorang yang telah diijazahkan oleh syekhnya untuk mentabiah dan untuk sair. Sair ni maknanya untuk berjalan. Untuk berjalan, untuk mendidik. Jadi dia mesti kena ada guru yang mengijazahkan dia. Sebab tu guru ini mesti ada bersanad. Ada bersanad. Jadi kita kena tengok guru ini dia mengajar ilmu ni. Ilmu ni sanad daripada mana? Sanad daripada mana? Dia ambil daripada mana? Ini sampai kepada siapa? Siapa guru dia? Kena tahu. Dan pastikan guru tadi ada guru. Guru ini dia belajar dengan guru orang lain. Dan kitab ini dia ambil ilmu daripada guru ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata sesiapa yang mendakwa dengan sesuatu ilmu, dia dakwa dia ni ada ilmu tertentu, sedangkan khususiah yang didakwa itu seperti mursyid, dia dakwa dia ni ilmu, ada guru yang boleh mendidik hati-hati manusia, dia dakwa diri dia macam tu. Sedangkan khususiah yang didakwa itu tidak dapat dilihat, tak ada pun syarat dia. Pada diri dia pun syarat tak ada. Ilmu pada hari tak lepas. Ilmu pada hari dah lepas. Rokok dah nak tinggal lagi. Jadi akhir sekali, pada dalam keadaan macam tu, tidak dapat dilihat, maka tidak layak dia berada di hadapan. Apa maksud tidak layak berada di hadapan? Tidak layak dia mentabiah hati manusia. Hati manusia tidak layak. Ini kerana ijazah merupakan sijil penyaksian bahawa dia mempunyai keahlian untuk memberi irsyad. Ijazahnya tidak semestinya dengan surat selah-selah seping itu tidak. Jadi dia kata yang ini pemberian ataupun ijazah, keizinan sebenarnya ijazah itu, keizinan daripada guru mursyid dia. Lalu dia kata mempunyai keahlian untuk memberi irsyad serta memiliki sifat-sifat mursyid. Guru dia bukan saja-saja nak pilih. Bukan saja-saja nak pilih, dia tengok dia ni cukup syarat dan ada ciri-ciri untuk memimpin hati, lalu dia pun bagi. ijazahkan. Universiti dan sekolah sekarang semuanya ditubuhkan berasas sijil sebagai saksi. Ha, sekarang ni ada sijil, ada sekolah, dia kata. Sebagaimana diketahui, orang yang tidak mempunyai sijil kedoktoran tidak layak untuk membuka klinik. Rawatan bersakit, dia tidak ada sijil apa-apa. Sampai kadang-kadang doktor je tulis pula. Ha, doktor sekian-sekian, MD. MD tu medik. Ha, MD, ya, titik, UKM sebagai contoh. Ha, MD, ha, lepas tu University Leeds, England, ya, contoh. Ha, tu kenapa tu? Nak apa ijazah? Jadi orang kata, mu jadi doktor, ambil mana jadi doktor? Doktor pun kita bahas. Mu ni ada sijil tak? Doktor ada tak ijazah? Doktor ni ada tak pemberian ni? Kalau kita tahu dia tidak ada, dia ni tidak ada apa-apa ijazah. Kita nak serah dia kita, obatlah saya. Ha, kegi dia kata, ha, obat sapu isu makan. Obat sapu racun, poison. Dia tulis dah tu. Ha, you be makan. Ah, ha, sapu dengan roti sikit makan. Ha, kawan tu makan mati kawan tu. Ha, doktor tu pun kena ada juga. Ha, kena ada ibarat itu, ibarat Islam, ijazah itu ibarat sana. Hanya dari segi dunia ni tak panggil sana lah. Saya ini mekanik, sanaknya daripada tok guru saya. Siapa tok guru kamu? Pomang kan? Pomang kan? Ha, pok weh poman. Poman. Poman pok weh kata contohnya. Oh, ada sanak juga. Ha, jadi, hak ilmu dunia dia tak panggil sanak lah. Ha, tapi dalam bab ilmu agama, nak mengajar, nak mendidik, mesti guru tu dapat ijazah. Ha, faham lihat. Maksud nak buka klinik pun begitu. Ha, untuk nak merawat penyakit, oi, penyakit hati lebih-lebih lagi. Mesti kena ada. Orang ini sudah ditabiah ke nak mendidik hati-hati manusia? Dan dia ni lantik diri dia ke ikut orang ramah aja pilih? Orang ramah pilih. Okey, kita nak buat bahagian ni. Lejenah tabiah. Ini akan mendidik hati-hati manusia. Siapa setuju buat tangan? Tepat tak tangan, tak tangan ramah. Oh, ini bahagian tabiah. Tidak, tidak macam tu. Dia ini mesti sudah ditabiah oleh guru dia. Ha, dan dia ini ada pengalaman untuk penyakit-penyakit hati. Baru dia boleh tabiah orang lain. Kalau dia tidak ada ilmu bahagian tabiah, dia tidak pernah dididik dan dia tidak ada sanak, tidak ada ijazah, dia tidak akan mampu mendidik hati-hati manusia. Ha. Maka tidak dapat didak, mestilah orang tadi kena ada sanak katanya, ataupun kena ada ijazah. Ha. Seorang yang tidak ada ijazah arkitek, tidak diluluskan untuk melukis pelan bangunan. Oh, kalau lulus, buat usia pelan bangunan, tulis bangunan stadium. Utuh sekarang dia punya bahan bumbung. Arkitek mana dia tulis? Ha, dia lukis dia. Dia tak boleh. Ha, dia kena ada ilmu. Maka dalam keadaan macam tu, begitu juga orang yang tidak mempunyai sijil akademik yang berkaitan tidak dibenarkan mengajar di sekolah dan juga di universiti. Ha, nak mengajar di sekolah pun kena ada sijil sebagai contohnya. Ha, demikianlah juga isyad. Isyad lah itu ibaratnya. Hanya guru mursyidnya tak ada convocation, tidak ada. Ha, tidak ada convocation. Oh, ini kita kena buat convocation untuk melantik mursyid. Tidak. Guru tadi lepas dia mengajar, dia tengok ciri-ciri, lalu dia beritahu. Kadang-kadang dia bisi seorang, duduk seorang sama seorang, saya ijazahkan kepada kamu. Ajastukum. Aku ijazahkan kepada kamu. Ha, untuk menabiah hati-hati manusia. Untuk membaca kitab-kitab rohani dan sebagainya. Ha, dia tak perlu convocation. Ha, tidak perlu pesta convocation luar-luar. Ha, dengan ada orang jualan, dengan ada nyanyian-nyanyian. Benda apa ini? Nawi sanat musyid. Ha, tidak ada begitu. Tidak ada. Ha, yang paling penting, ha, daripada hati ke hati, daripada guru kepada guru yang akan mentabiah orang lain. Maka dia kata, tidak harus dan tidak layak untuk mengaku. Tidak harus dan tidak layak untuk mengaku mursyid bagi mereka yang tidak mempunyai keizinan untuk memberi isyarat daripada gurunya yang mursyid. Kalau dia tidak ada sanad ataupun petunjuk daripada gurunya, tidak boleh dia mengaku dirinya mursyid. Ha, tidak boleh. Ha, diizinkan, dia kata, diizinkan dan mempunyai keahlian dalam perkara tersebut yang mempunyai sanad bersambung secara berturutan sehingga sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti ada. Ada sanad sambungan tu. Sebab tu kita baca hadis tau, baca hadis. An Abi Hurairah, An Abi Abdul Rahman, sampai kepada Nabi. Sebenarnya daripada seorang-seorang nak riwayat hadis, mesti daripada Nabi. Kepada Nabi sampai pada Abu Bakar. Abu Bakar kepada Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud kepada Ibn Abbas. Ibn Abbas kepada Ibn Umar. Ibn Umar kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah kepada Aisyah. Aisyah kepada Zubair bin Awam. Zubair bin Awam kepada siapa? Bersambung-sambung-sambung. Yang paling penting sampai kepada Nabi. Nak sampai kepada hadis satu-satu. Nak menunjukkan sahihnya ilmu. Sebab itu, ilmu yang tidak ada sanad tidak dapat diakui kesahihannya. kerana tidak ada sanad. Maka tidak dapat redha, mesti sanad itu silsilah sampai pada Nabi. Kamu ambil zikir dengan siapa? Saya ambil zikir dengan syekh ni. Syekh ni dia belajar dengan siapa? Syekh ni belajar dengan ni. Lepas tu sabar dengan siapa syekh dia? Lalu dia senarakan guru dia sampai kepada Nabi. Ha, ini ada silsilah, ada sanad. Dan dia buat suluk, dia buat tabiah, dia ada, dia ada ijazah. Dia ada ijazah. Guru dia menyuruh, dia memimpin hati-hati manusia. Dan dia ini adalah mursyid. Sebab apa? Dia dapat izin daripadanya. Dan bagaimana dengan sifat lain? Ilmu fardhu ain dia pun memang mahir. Dia memang arif bila akhlaknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, dia cukup-cukup syarat-syarat dia. Ah, baru boleh memimpin orang ramai. Hak guru ni kalau kita jumpa, insya-Allah dia akan memimpin hati kita. Ah, sebab tu belajar bukan sekadar-sekadar belajar saja. Wahah, punya orang ni pula, wahah, dah boleh gitu. Ah, dia kena belajar betul-betul. Ah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mu nak sampai pada jalan aku, kata Allah, kena bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, jahadu sungguh pada jalan aku. Jalan apa? Ah, jalan syariat. Lepas tu jalan tariqah. Lepas tu jalan hakikat. Lepas tu jalan makrifat. Kena lalu sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang berakal, sememangnya mereka tidak patut berubah dengan orang jahil. Ah ha, memanglah orang yang berakal dia kata aku tak akan berubah dengan orang tepi jalan. Ah ha, mesti kena pergi jumpa doktor pakar. Kalau kita jumpa orang hok saja-saja cocok diri. Aku boleh cocok ni, aku doktor pakar. Sampai belayar berubah dengan aku pula. Dia cocok pun dia khoyar diri, cocok orang lain pula khoyar. Dia tak akan belajar dengan orang jahil, tidak. Maka dia kata tentang ilmu perubatan, sebagai contoh. Ilmu perubatan. Memang benar tidak patut bagi seseorang itu merasa cenderung untuk mengobati penyakitnya dengan guru yang bukan mursyid. Nak berubah penyakit hati, nak buang hasad dengki, nak buang sifat apa-apa, mesti kena guru mursyid. Mesti kena mursyid itu bersubah. Mesti kena bersama, mesti kena duduk dalam majlis dia. Tak boleh duduk-duduk jauh-jauh, tak boleh. Kena bersubah dengan dia. Maka dia kata mengobati jiwanya dengan guru yang bukan mursyid, yang tidak diizinkan saya khusus untuk mentabiah, memberi petunjuk dan irsyad. Setiap orang yang mempelajari kedudukan ilmu zaman lampau pasti mengetahui betapa bernilainya ijazah daripada syuyuh. Syuyuhnya syekh-syekh. Jadi maknanya tidak boleh kamu mengambil ilmu ataupun nak mentabiah hati kamu dengan guru yang tidak pernah ditabiah oleh guru lain. Yang mana dia sendiri pun tidak pernah ditabiah, dia sendiri pun tidak dapat memberi petunjuk, dia pun tidak ada sanad, tidak ada ijazah daripada gurunya, tidak boleh. Maka dia kata betapa bernilainya ijazah daripada syekh yang ambil ilmu daripada syekhnya, dan betapa pentingnya mempelajari ilmu secara talaqi dan ambil daripada mulut ke mulut. Dah CD ke mana CD? CD tu boleh, tapi kena mari aku lihat. Main CD tak masuk kuliah langsung pun tak boleh. Ikut buku kot, ikut buku saja. Ni dia sekarang lah yang belajar saja, ikut buku saja. Dia tak mari, tak boleh. Dia kena ikut talaki daripada mulut ke mulut untuk masuk hati ke hati. Dia tak boleh ikut tu. Maka dia tak dapat dia dah. Dia kena ambil secara talaki. Talaki ni daripada depan seorang sama seorang. Sama ada seorang sama seorang ataupun majlis macam ni. Dia dapat dengar syarat daripada guru dia supaya tidak tersalah petafsirannya. Maka dia kata secara talaki daripada mereka sehinggakan mereka mengaitkan orang yang tidak mempelajari ilmu daripada ulama, supaya dia tidak ambil ilmu daripada ulama-ulama ataupun dia tidak ambil ilmu daripada orang yang tidak dikaitkan ulama. Maknanya kalau dia ambil belajar dengan guru, guru tadi tidak ada sanad. Jadi guru tadi kuakal. Jadi dia ambil orang ni akhir kali guru tadi tidak sampai kepada Nabi. Lalu disandarkan ilmu kuakal semata-mata kuakal. Tidak boleh. Dia kena ambil sanad dia. Untuk sampai silsilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata mempelajari ilmu daripada ulama dengan nama as-suhufi, kerana mereka mencari ilmu daripada helayang-helayang kertas. Suhuf ni kertas. Patutnya kena ambil dengan syekh, bukan dengan suhuf. Suhuf ni yang ni kertas ni. Beli buku hakikat sahabat baca rumah sahabat. Baca benda apa isyak ni. Isyak ni apa? Isyak ni jalan raya biasanya. Kamu mesti kena ada isyak nak berjalan. Mesti berjalan atas jalan raya. Itu reka. Sebab apa? Dia ini dia panggil suhufi. Suhufi kertas. Siapa guru kamu? Guru saya as-suhufi. Suhufi. Guru kamu siapa? Itu ada as-suhufi. Ini suhufi. Kalau ambil dengan syekh, kena dengar orang yang menyampaikan itu dengan syekh. Siapa guru kamu? Syekh. Ambil tangan. Syekh macam-macam syekh. Syekh Mujibur Rahman. Macam-macam syekh. Jadi itu dia panggil syekh. lawan pada syekh yang tidak ambil melalui guru, ambil ikut kertas, dia panggil as-suhufi. Dia kalau tak ada pun, dapur pula suhufi, suhufi. Pun dah tahu juga. Lalu dia kata kerana mereka mencari ilmu daripada helayang-helayang kertas serta mengulang kajinya secara bersendirian. Ini cukup bahaya. Disebut man kana lahu syaikh fa syaikh fa syaikhuhu syaitan. Siapa yang tidak ada guru, maka gurunya syaitan. Ini masyhur. Kata-kata orang bijak sana mengatakan tidak ada guru, gurunya syaitan. Dia tidak ambil, dia tak boleh ambil guru. Sepatutnya kita nak yang membeli kitab tu biar belajar berguru. Tidak mau belajar buku di sini, cari guru lain yang membaca kitab Haqqa Itasar. Yang membeli kitab Minhajul Abidin, nak beli, nak baca-baca seorang, tambah belajar di sini, berapa? Sebab banyak lagi guru. Belajar dengan guru-guru lain. Yang paling penting, cari guru yang dapat memimpin rahli kita pada Allah Ta'ala. Tak kira guru siapa-siapa pun. Yang paling penting, jangan biarkan hati kita kosong daripada ilmu Allah Ta'ala. Untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Maka Ibnu Sirin rahimahullah Ta'ala berkata, sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Maka perhatikanlah daripada siapa kamu mengambil agamamu. Kena ingat, dia kata, ilmu itu adalah agama. Maka kamu kena ambil agama itu daripada siapa yang kamu ambil. Maknanya tengok, kalau kamu ambil dengan Nabi, tengok sahabat Nabi apa yang berlaku. Islam itu diambil pada Nabi. Sehingga kan hari ini bai'ah dengan Nabi, esok terbuka no Nabi. Hari ini saja, hari ini dia bai'ah, hari ini bai'ah, esok lusa terbuka hati, terbuka hati. Tengok apa berlaku kepada Bilal Ibn Urabah. Bilal Ibn Urabah, walaupun pernah menyembah patung bala, tapi apabila mengucap la ilaha illallah, letak batu atas dada, ahadun ahad. Allah Ta'ala bahasa. Sebab apa? Sebab sudah terbuka hatinya. Kenapa? Kerana mursyid depan mata dia. No Nabi di hadapan mata, Rasulullah bersama dengan mereka. Kenapa jadi macam tu sahabat? Kerana sahabat itu dia ambil ilmu dengan siapa? Dia ambil agama dengan siapa? Dia ambil agama dengan Nabi. Bagaimana dengan golongan sahabat? Sahabat ambil golongan dengan Nabi. Bagaimana golongan tabi'in? Tabi'in ambil dengan sahabat. Adakah sama golongan sahabat dengan tabi'in? Tak, sahabat lebih tinggi pada tabi'in. Adakah sama kita dengan golongan tabi'in? Jauh tabi'in lebih tinggi pada kita. Kenapa? Tengok agama dia ambil dengan siapa. Maka ingat, agama kita ni dia kira dengan siapa kamu ambil. Dengan siapa kamu ambil? Kalau kamu ambil dengan dia, dia ini orang yang bawa pada jalan Allah, sampai pada Allah, insyaAllah kita sampai. Kalau dia fasik, ni kita jatuh fasik. Dia dereba, takkan berlaku. Dereba je tanpa kelupu, dia tanpa kelatan. Naik bas sama. Naik bas sama. Dia, kita naik bas sama. Dan mana dereba tanpa kelupu, tanpa kelatan. Bah mana? Bah macam mana tu? Ke pisau. Kau depan separuh bapak lupu. Kau belakang jalan tak lapan. Reba tak ada. Boleh? Tak boleh. Adalah dia akan sampai pada Allah. Dan dikatakan mustahil orang tu sampai pada Allah tanpa guru. Sahabat Nabi tidak kenal Allah kecuali kenal Rasulullah. Daripada sahabat, guru Rasulullah siapa Allah. Jadi macam mana kita tidak ada guru musyrik pun siapa Allah Ta'ala. Tidak akan sampai. Masa letaknya pada guru mursyid yang memimpin hati kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Guru mursyid yang macam mana? Yang ada sanad. Sehingga kan menurut ulama hadis kita boleh baca perawi, ulama hadis menjaga hadis dengan baca perawi-perawi daripada orang ni sampai daripada orang ni. Sehingga kan Abdullah Ibn Mubarak mengatakan bahawa sanad itu sebahagian daripada agama, ijazah ni. Ijazah tu ataupun sanad sebahagian daripada agama. Tanpa sanad, nescaya manusia bebas mengatakan apa yang dia ingin. Sebab tu kita tak boleh, guru mesti kena ada sanad. Tak ada sanad, guru boleh cakap. Dia pun tak ada guru. Dia orang lebih kurang pun guru dia tak ada tegur. Nak, siapa nak tegur dia tak ada guru. Tapi kalau dia ada mursyid, dia ada guru. Dia tegur salah je. Dia orang salah, tu guru dia panggil saja. Salah ilmu kamu bawa ini salah. Kembali balik pada Allah. Bertaubat kamu kepada Allah. Dia memimpin. Jadi dia ni kita ikut orang tak sesat. Ni kita tak sesat. Dan dia pun ada kau sesat, dia balik semula sebab ada orang tunjuk dia. Itulah gambaran dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ibnu Umar rahimahullahu taala radhiyallahu anhuma terhadap perkara tersebut dengan sabdanya, ya Ibnu Umar, dinuka innama huwa lahmuka wa damuka fanzu amman ta'khuzu khuz ad-din, ada sambungan khuz ad-din anil ladzina istaqamu wala ta'khuz anil ladzina malu. Dia kata, wahai Ibnu Umar, agama kamu adalah agama kamu. Agama tu agama. Agama kamu, agama kamu. Sesungguhnya ia adalah daging kamu. Agama kamu mesti sebati dengan kamu. Dia adalah daging kamu dan dia adalah darah kamu ataupun darah daging kamu. Maka perhatikanlah daripada siapa kamu ambil. Maknanya, Nabi nasihat pada Ibnu Umar, ingat agama agama kamu. Jaga agama kamu. Biar jadi darah daging kamu. Tapi ingat, agama kamu ini dengan siapa kamu ambil? Dengan siapa yang kamu ambil? Ambillah agama daripada orang yang istiqamah, Nabi kata. Ambillah agama dengan orang yang benar-benar berpegang dengan agama. Dan janganlah kamu ambil dengan orang yang condong. Ataupun orang yang menyeleweng. Ataupun orang yang membawa ke arah kebatilan. Jangan. Ini kata Nabi, ini hadis Nabi. Agama itu dengan siapa yang kamu ambil. Ha, sebab itu kita dapat beza. Ah, kita dapat beza. Pengalaman saya belajar di pondok-pondok, belajar guru. Kadang kita dapat beza. Kenapa guru ni boleh kita ingat pada Allah? Kenapa guru ni kita belajar tapi tak ada rasa apa-apa? Kenapa guru ni bila kita belajar kita dapat tinggal perkara-perkara? Kenapa? Kesannya daripada guru yang memimpin kita. Ah, guru yang membawa kita. Ah, bawa kita. Jadi bila guru bawa kita ni, dia kata, agama kamu ambil dengan siapa? Kalau kamu ambil dengan agama, dengan guru ini, yang mana guru ini penting kamu ikut jalan yang betul sampai pada Allah, kamu sampai. Jadi kalau kamu ambil ilmu dengan orang ini tak sampai kamu pada Allah, kamu pun tak sampai. Ha, kamu pun tidak sampai. Maka adalah menjadi perkara yang penting, mencari guru yang mursyid untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni minta panjang sikit. Berkata setengah orang arifin, ilmu itu adalah roh yang ditiupkan dan bukannya masalah ataupun peristiwa yang ditulis. Ilmu ini roh. Disebut oleh ulama, al-ilmu nurun yakzifuhu Allahu fi qulubihim. Ilmu ini adalah satu cahaya yang dicampurkan dalam hati-hati manusia. Bila kita belajar tersentuh hati kita, bila kita belajar tertunjuk jalan yang mana, baru kita nampak jalan yang betul ataupun menyebabkan kita dekat dengan Allah, ataupun mula merasa hati kita ni semakin gemar kepada ibadat, mulalah kita merasa ingin meninggalkan perkara-perkara yang merosakkan akhirat kita, perkara dunia yang merosakkan akhirat kita. Kamu, dia kata, yang ambil ilmu yang ada roh, jangan ambil ilmu yang tidak ada roh. Ha, ingat, cari ilmu yang ada roh dan bukanlah ilmu sekadar masalah ataupun peristiwa. Baca-baca, oh gitu balik, oh gitu balik. Bukan macam tu. Tahu dah. Macam tu rupanya. Kita tidak boleh macam tu, macam setakat itu saja. Kita tidak boleh. Hanya sekadar kena gula je. Kita belajar ilmu ni kalau sekadar tidak ada roh, hanya kita tahu ni gula ni garam. Tambah itu kau gula dengan garam. Tapi ambil dok, letak lidah pun dok. Sebab apa tidak ada roh? Maka tidak dapat tidak. Dia kata ilmu itu adalah roh yang ditiupkan, bukannya masalah atau peristiwa yang ditulis. Oleh yang demikian, orang yang belajar hendaklah berwaspada daripada siapa yang mereka ambil, dan orang yang mengajar juga hendaklah berhati-hati kepada siapa yang mereka memberi. Dia ada dua. Yang pertama, orang yang belajar, waspada dengan siapa yang kamu belajar. Waspada. Sebab tu ada seorang ni nak ambil hadis, jalan-jalan nak ambil hadis. Tengok-tengok, satu hari orang tu. Cerita ni saya ambil daripada Tuan Guru Hajilah. Dia bawa bekas. Dia panggil ayam dia. Panggil ayam. Biasanya memang dia bawa bekas, memang dia beri nasi, beri makanan. Jadi, ayam ni bila tengok tuan ni bawa makan bekas, memang ayam dia mari. Oh, nak beri makanan tu, sarapan pagi. Pukul 9 pagi, ayam beri makanan. Dia pun bawa. Tapi hari tu dia panggil ayam. Ayam pun mari, dia tangkap ayam. Tengok bekas kosong. Lalu orang fikir, aku nak ambil hadis dengan dia. Ayam pun dia tipu. Dia pun lagi tak boleh ambil hadis. Tak jadi ambil hadis. Ada seorang ulama sufi, saya tak ingat lah. Lalu kecoh dalam satu kampung dia, ada orang yang dikatakan orang ini wali. Dia pun kata pada hari itu, dia kata pada anak murid, wahai anak murid aku sekalian, hari ini aku nak mengajak kamu berjumpa dengan wali Allah. Mari kita pergi ramai-ramai. Dia pun pergi ramai-ramai. Bila dia ramai-ramai, dia tengok daripada jauh tu mula pukul ludah dia ke depan. Maknanya, cara ludah ke depan. Dia pun kata pada Nabi, balik. Nabi kata, kenapa tak mau cuba? Balik. Ha, kerana orang yang berjalan atas Allah Taala tidak meninggal syariat. Ha, tidak meninggal adat-adat dia. Jadi tengok macam tu. Ha, dia pun balik, tak ambil belajar. Ha, sebab tu Junaid Baghdadi kata, tinggal guru yang mengaku dia wali. Tinggal guru yang mengaku tentang dia diri dia hebat. Tinggal guru yang mengatakan dia ini mendapat ni lebih baik daripada orang lain. Tinggal guru. Ha, supaya takut hati pun menjadi rosak. Ha, maka dia kata di sini, yang pertama, dia kata ambil nak belajar tengok dengan guru siapa. Yang kedua, wahai guru-guru, kamu hati-hati dengan siapa yang kamu beri. Kamu beri dengan siapa yang kamu beri ilmu kamu. Sebab tu dia sengah-sengah orang nak minta bai'ah dia tambah beri. Kadang-kadang orang tahu diri nak didik dia tambah. Dia tengok. Begitu juga ilmu. Sehingga kan disebut dalam Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, dia mengatakan bahawa dia kata setengah daripada ilmu, kata Ali Zainal Abidin, setengah daripada ilmu aku terpaksa sembunyikan ilmu. Kalau aku nyatakan ilmu ini, maksudnya orang akan menyesatkan aku, lalu orang menghalalkan darah aku, dan orang akan membunuh aku disebabkan ilmu yang aku katakan ini. Maka aku terpaksa menyembunyikan ilmu ini. Itu ada ilmu. Ada ilmu yang tak boleh beritahu pada orang awam. Bila orang awam kata, ai sesat ni. Ini pun Allah dia kata. Botol ni pun Allah Ta'ala. Sesat. Lalu buat apa? Lepas tu guru dia kata, kamu tengok dengan siapa yang kamu beri. Guru pun tak tahan. Anak murid beribu-ribu. Nak dakwa beribu-ribu depan mata dia. Tak mampu juga. Nak mampu dia, mari anak murid. Wahai Allah, aku ini tidak dapat, dia tak didik hati aku. Kau beribu-ribu. Padahal kamu tidak bersama dengan dia, tidak bersubah dengan dia, dan dia pun tidak berbaiah dengan kamu untuk mendidik hati kamu betul-betul. Maka tidak dapat tidak dia duduk bersama dia, berbaiah dengan dia, bersubah dengan dia, dan menyerah diri dengan dia, dan berkhidmat dengan dia, dan taat kepada dia, dan ikut segala kata dia, seandainya hati kamu benar-benar nak dididik oleh ini. Ni ciri-ciri mursyid dia kena tengok. Ketahuilah bahawa di antara tanda-tanda mursyid ada beberapa perkara yang diberi perhatian. Tengok, dia kata yang pertama, apabila kamu duduk bersamanya ataupun di dalam majlisnya, terasa degupan keimanan. Keimanan dan haruman rohani. Rohani kita, orang Terengganu kata kesok rohani kita. Rohani kita ini terbuka. Lalu dia kata dia hanya bercakap kerana Allah. Sebab apa dia bercakap kerana Allah? Bukan kerana apa. Tidak berkata-kata kecuali dengan kebaikan, dan tidak bicara melainkan dengan memberi peringatan serta nasihat. Apa yang dia cakap itu adalah peringatan, dan apa yang dia cakap itu adalah nasihat. Dia tidak bercakap dengan perkara yang sia-sia. Nabi bersabda, min husni islami mawitafuhu ma la ya'nihi, daripada keelokan orang yang beriman itu meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat. Ini di antara sifat guru mursyid. Dia tidak cakap, kecuali cakap perkara yang baik-baik, yang memberi kebaikan. Hasil bersubah kamu mendapat manfaat, hasil kamu bersama dengan dia mendapat manfaat daripadanya, sebagaimana kamu mendapat manfaat daripada kalamnya. Dia bercakap mendapat manfaat, kamu berkawan dengan dia lagi dapat manfaat. Boleh belajar adab, jadi lembut hati, jadi berakhlak mulia, jadi tawaduk. Sebab dia guru tawaduk, kita pun akan jadi tawaduk. Di kejauhan kamu mendapat manfaat sebagaimana kita ketika berdekatan. Bila duduk jauhnya tetap juga dapat manfaat. Nak buat jahat ringat, guru memesan tak boleh buat macam ni macam ni. Jauh pun dapat manfaat. Dari renungan matinya sudah cukup untuk kamu manfaat. Mendapat manfaat sebagaimana manfaat daripada lafaz yang dikeluarkan. Senunan mata dia ataupun isyarat daripada matanya pun kita dah dapat kesan daripadanya. Ini di antara sifat guru mursyid. Yang kedua, kamu dapat melihat bahawa terdapat gambaran keimanan. Di diri dia pun jelas keimanan. Di antaranya kita melihat dia tenang saja hati dia. Dia pun orang yang tenang. Kita pun tengok dia pun tenang hati. Gambaran keimanan terselah pada dirinya. Dan terasa keikhlasan yang ada pada dirinya. Nampak letih dia siang malam. Kemudian berdakwah, orang kutuk dia pun tak apa. Dia pula berdoa pada Allah Ta'ala, sabar dengan segala ujian pula. Tergambar keikhlasan dia. Keikhlasan dia dan terjelas-jelas dalam akhlak dia, tidak cintakan kepada dunia, menarik manusia pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan jelas ketakwaan dia pada Allah Ta'ala, ibadat dia, segala akhlak dia, dan juga serta tawaduk rendah diri. rendah diri dan mengatakan bahawa dia ni sudah tidak ada apa-apa, hanya Allah Taala. Tidak bangga dengan ilmu yang dia ada, tidak merasa tertipu daya dengan harta yang diberikan kepadanya. Dia cukup tawamak pada kehidupan ikhwan dan murid-muridnya, orang ramai dan juga anak-anak muridnya. Kawan-kawan dia dengan anak-anak murid khusus dia. Orang ini anak murid umum dengan anak murid khusus. Oh, dia sama saja. Memang dia tawamak. Kamu juga ingat, kamu juga mula ingat ketika berkawan dan bergaul dengan mereka. Dia dah berkawan, Allah nama pisah dengan dia. Lain, kawan dengan dia lain. Kawan dengan guru musyid tak sama kawan dengan orang lain. Sama dah kita kawan. Tapi bila kawan dengan guru musyid, oh lain rasanya. Ini tanda dia musyid. Tanda dia itu musyid. Mereka itu merupakan contoh yang terbaik dalam berkasih sayang sesama muslim. Dia kasih sayang. Dia kasih sayang. Orang yang jahat, orang yang fasik, dia sayang orang yang jahat. Dia tidak menghina, dia tidak menjauhkan, dia mendekati dia. Bahkan dia mendoakan dia. Ini sifat guru musyid. Dia punya konsep ni konsep kasih sayang. Guru musyid gitu. Dia tengok orang kafir, dia sayang kalau boleh nak masuk Islam. Bila ditanya kenapa jadi macam ni, bersungguh-sungguh sangat kamu. Orang itu menghina kamu, mengutuk pada kamu, kamu bersungguh-sungguh tolong dia. Kerana dalam hatinya ada kasih sayang. Sifat guru musyid, dia punya konsep dia adalah konsep kasih sayang kepada orang ramai. Kemudian dia kata, kejujuran dan pengorbanan merupakan satu persaudaraan yang sejati. Dia ini orang yang banyak berkorban dan dia adalah orang yang sangat jujur. Memang begitu, seorang doktor yang bijak dikenali dengan kesan rawatan serta natijah kesungguhannya. Kamu melihat pesakit yang disembuhkan Allah melalui rawatannya, keluar daripada pusat rawatan dalam keadaan sehat dan juga penuh bertenaga. Doktor yang ikhlas, seluruh diri doktor yang ikhlas. Dia kata orang ni payah-payah, tekan mati selalu. Kan tidak ikhlas mati kawan tu. Tapi dia akan murid, dia akan gembira tengok orang tu sehat. Allah sukanya dia sehat. Padahal sehat orang tu tak ada manfaat. Bukan orang tu BBT, dia ada bulan ke dia. Tapi dia punya ikhlas nak tolong orang tadi. Ini di antara sifat. Memang benar, banyak atau sedikit murid bukanlah satu-satu ukuran. Dan dia tidak mencari ramai murid, bukan ukuran. Bukan kerana anak murid ini tidak sedikit, dia malah tinggallah ni. Biar mujahil lah. Yang paling penting aku nak ramai. Tidak macam tu. Dia mencari bukan ukuran, bukan ramainya. Dia ukur seramai mana orang yang nak mendidik hati dia. Dia pergi dekat satu tempat ramainya, tapi dia fikir-fikir, tak ramai orang ingin mendidik hatinya. Dia pergi ke orang ni, tak ramai tempat ni, tapi semuanya ingin menjerah diri pada dia. Dia akan mendidik. Itu pandangan guru musyid. Dia tak tengok ramai zahir, dia tengok daripada hati. Ini hati ni memang ramai. Dalam surah ni tak ramai mana, 20 orang saja. Tapi 2 orang, 20 orang ni memang dia ikhlas betul nak belajar. Hak ni ramai, 100 orang, 3 orang je ikhlas. Tiga orang je. Dia tengok. Dia nampak dari keadaan macam tu. Maka bukan, ramai sedikit ni bukan ukuran. Akan tetapi yang menjadi pengajaran dan tali ukur ialah dengan perubahan ke arah kebaikan. Guru musyid tak kira ramai. Dia kira ramai mana yang berubah pada Allah. Dan dia kata, kebaikan dan ketakwaan mereka bebas daripada keaiban dan penyakit serta istiqamah dengan sayang Allah Ta'ala. Dan dia bebas daripada penyakit-penyakit hati. Yang ketiga, kamu melihat anak muridnya menjadi contoh. Kamu nak tengok guru musyid, tengok pada anak murid dia. Tengok pada anak murid dia. Anak murid dia menjadi contoh kepada semua lapisan masyarakat. Pada diri dia pun, pada orang lain pun, pada masyarakat. Dan kesan dia pada anak murid. Macam gitu kok. Kita nak berjaya. Guru yang berjaya melalui mana? Tengok ada anak murid dah. Bagus cikgu sekolah tu. Anak murid dia PSA dah berapa? Dah dapat ramah mana? Dah tahu. Tapi tengok bagus tu. Dah leh. Dia kena tahu. Tengok anak murid dia berjaya. UPSR. 30 anak murid. 30 berjaya. Berjaya guru. Berjayanya guru. Jadi di antara sifat musyid, kamu nak tengok musyid, tengok pada anak murid dia. Beginilah keadaan sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan dengan mereka mendorong seseorang untuk menjadikannya sebagai guru, iktizab dengan majlisnya. Bila tengok dia ni ada sifat musyid, jumpa dengan dia, rasa nak jadikan dia guru dan ni ada ciri-ciri guru. Kemudian anak murid ni iktizab dengan kuliah agama dia. Iktizab, duduk sekali dengan kuliah agamanya. Dan dalam waktu yang sama beradab bersamanya, dia beradab. Dia guru musyid ni asal bimbang. Kalau dia ada musyid, asal tegur dia. Sebab dia guru dia akan tegur dia. Asal bimbang kalau dia ada musyid. Guru dia akan dapat tahu, hai kamu ni tak jadi gini-gini. Dia kalau dia pun dia akan rujuk pada guru dia. Guru dia kata kamu benar, kamu tidak benar. Kalau guru dia kata kamu benar, dia akan terus. Dia tak kira kata apa. Perihal awak dikit kuat apa ni. Guru musyid kata boleh. Orang lain marah kamu, dia jalan. Guru mursyid pula bergerak atas waris dia. Ha, ikut waris dia, ha, dia dapat alamat, ha, begini gerak-gerak. Ha, ini perjalanan guru dengan guru mursyid. Ha, maka dalam keadaan macam tu, beradab bersamanya serta beramal dengan nasihat. Dia anak muridnya akan beradab. Akan beradab. Kalau selalu adab kan, dia berasa anak murid dia berasa nak pergi Allah. Aku nak pergi minta maaf. Rasa salah adab saja. Zahir dia orang tengok tak salah adab. Tapi dia ni berasa. Ha, bermakna dia telah ditabiah wani oleh guru. Ha, maknanya. Jadi kenapa kita dua sekali dalam ilmu tapi tak terasa macam mana? Sebab guru tadi tidak lagi mentabiah. Ha, mentabiah. Dan kamu mungkin tidak bersubah betul-betul dengan dia. Mungkin kamu ni jiwa hati kamu tidak serah lagi kepada dia 100%. Untuk mentabiah setiap hati kamu. Lalu kamu salah ada pun rasa biasa saja. Tapi anak murid yang ini aku nak ambil dia guru ni. Ini aku nak betul-betul nak suruh dia tabiah aku. Bila belajar sikit salah adab rasa tu. Allah, mana ni? Ha, rasa nak minta maaf, rasa nak tu, dia akan mari macam tu. Ha, kenapa jadi macam tu? Saya pernah tanya guru saya. Kenapa jadi? Dia kata, kalau kamu, hati kamu ni serah pada guru, kamu nak suruh dia didik hati kamu, kamu akan rasa macam tu. Akan rasa, sesalah adab lah, begini lah, begini. Kalau kamu rasa. Tapi kalau kamu, 20% je, 30% je. Ha, ataupun tak berapa, buat penuh mata kosong. Ah, ha, buat penuh mata kosong, tidak rasa. Jadi kita salah adab dengan dia, tidak rasa apa-apa. Ha, sebab apa? Sebab kamu tidak bersama dengan mursyid. Ataupun sama. Tapi mursyid itu tidak mendidik hati kamu. Dengan sebab kamu tidak menyerahkan hati kamu kepadanya. Maka dia kata, serta beramal dengan nasihat dan tunjuk ajarnya dalam menempuh kejayaan dan kebahagiaan dunia mahupun akhir. Ha, maka begitulah dia kata, dia akan beri nasihat, dia akan tunjuk ajar supaya kamu ini berjaya. Ah, dan supaya kamu bahagia. Bahagia kamu tengok, kamu bahagia dunia. Jangan tengok bahagia, kamu bahagia dunia dan juga negeri akhir. Inilah perjalanan guru mursyid. Nasihat terakhir, kita sudah habis mengenai hakikat tasawuf dalam tajuk guru mursyid ini, bersubah dengan guru. Nasihat akhir saya, carilah guru mursyid. Carilah guru mursyid, carilah guru yang mendidik hati kita. Ah, cari guru, masa tak jumpa cari lagi guru supaya hati kita terdidik. Dan carilah guru sehinggakan akhlak kita berubah. Kalau akhlak kita tak berubah, cari guru lain. Tapi cari guru lain, jangan mengutuk guru yang kita tinggalkan ini. Ha, kita tinggalkan dia. Boleh jadi kita dah sangka baik. Kita sangka macam mana? Ha, mungkin ha, pertemuan kita, jodoh kita dengan guru lain. Ha, sebab guru ini pun dia didik orang lain boleh. Mungkin tidak pertemuan kita dengan dia. Kita cari. Jangan kata, ni bukan mursyid ni, ni guru apa ni. Jangan. Ha, ini salah adab kita dengan orang yang kita ambil ilmu dengannya. Jadi setakat ini saja. Wallahualam. Yeah. Happy.